Bismillahirrahmanirrahim. Fakad hukia, maka teman-teman dan ceritakan apa anahu satu hunik ya bu syata iku akana anah ya bu syata iku yu'allikul murida gantungkan ya Abu Syata nyumantalkan Abu Syata ing murid rosahu ing sirahe murid aswala ingkang asor warijlehi fauko dan ing sikil dorone yang murid ing dalam dukur wayuko duwayuki dulan ngurubakan ya Abu Syata ing rokok anaro ing rokok lan nyundut ya Abu Syata ing rokok lan nyesep ya Abu Syata lan kebule acak-acakan maring jamaah wong emak tentrem bae ora ieng-ieng aduh kidulan ngurubakan ya Abu Syata naro ing geni tatau ing dalam asor-asor ing murid ing dalam asor-asor ing murid fa awalu sa'ir ilmun maga utaya awale lumaku maring Allah iku ilmu summa amalun gari-gari amal summa alun gari-gari hal wa walan utaya hal daiku azauku zauk rasa enak ing Allah tuba syurbu gari-gari ngombe tuba zagaru gari-gari mabok tuba magomu gari-gari magomu walanu de magomu sohu iku waras iku sohu waras nyeritakan hal-hal temun dina hikam mawarid nur ilahi nunyulusup kajerohate hese ngomong kena anak tamah lantaran kumaha diberena ku Allah aya nu ner doang aya nu set aya nu gede aya dicabut deui hal eta teh ke aya deui ner deui aya nu gede teu kuat urang dibere hal teh teu kuat teh plong poho kana dunia poho kana makhluk nafsuan di awak urang bakal aya ner asa di mana teu kuat aya nu ngan semenit plong eueuh deui ku sebab naon mata neuleu deudeuleuan Allah ceuli ngadenge suara urang gabarengan ku nafsu eueuh deui hal asa aya nafsuan di awak urang eueuh aya anu sajam kuat aya anu sejroning salat aya anu sapoe anu sebulan kumaha diberena bae ku Allah hese dicaritakeunana sebab eta mah berbagai-bagai kanikmatan aya di dinya mun keur aya di jero salat hese nyaritakeunana kangeunahan salat teh mun cak Kanjeng Nabi wa qurratu aini fi salat nikmat salat teh lantaran keur berbisik keur bicara keur ngobrol jeung Gusti Allah gerakan urang lain nang urang nang Allah dititah ku Allah ku Allah babacaan urang lain nang urang janang nita Allah tangan ngeueuhkeun rasa nafsuna jadi kesadaran anu sejati 100% sadar sasadar-sadarna bahwa ieu salat teh nang Allah gerakan takbirna lain nang urang dititah ku Allah rukuna sujudna kabeh ulah aya nafsuan bakal timbul teng nah ngan moal bisa mun lain ahli tapakur moal bisa jadi kudu ahli tapakur engke tapakurnya nu penting teh bakal nyambung di jero salat tapakur nu penting bakal nyambung ketika nyana leumpang tapakur nu penting teh bakal nyambung ketika nyana keur kumaha bae salat awal-awalna tetep teu daek husu Allah di husu-husu ge hese bae hese salat ka husu teh inget bae ka jelema inget ka du model inget ka macem-macem teh Allah deuk mere mah babari ka jero hate teh ai sia pan eukeur nyembah ka aing pan aing teh khaliq kunaon atuh sia inget ka makhluk makhluk mahina kiai nukusia diinget-inget makhluk aing, nabi nukusia diinget-inget makhluk aing, lain nginget-nginget gitu ku ari mah ka aing, aing teh kholik tah sia teh babacaan sia nang aing nyieun sia teh karasa ku aing keur dibere bisa maca Fatihah. Dateng sedih. Sedih langsung di dinya teh naon kitu ngaran sadar, sasadar sadarna eueuh nafsu. Oh, nang Allah itu. Tah dibere kolo teng ka jero hate hal. Eta keur carita hal. Keur zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Teu daekeun ngeunaheun. Emang tilok ngeunah ieu. La ilaha illallah. Geus sababaraha rebu ge teu daek ngeunaheun bae teh. Engke aya hasil tapakur. Hasil tapakur teh urang teh aya zikir keur zikir ka saha ka Allah. Aya nu ngazikirkeun sia saha Allah. Atuh sia dititah zikir aku saha ku Allah. Atuh sia dititah zikir ku aing. Ku ari dizikirkeun ku aing. Atuh kuraon ingat-ingat sagala ka makhluk ka materi. Hina tamen nu kitu mending ingetkeun aing nu pangmulya-mulyana jeung pagung agungna. Dikitu-kitu ge lamun encan aya halan mah teu bisa. Teu bisa tetek kitu teh ngan syukur sungut, tapi ketika Allah mere mata hasil tapakutat ijah heueuh. Langsung be rugi amat itu make nginget-nginget makhluk, rugi amat make nginget-nginget dunia, rugi amat itu maning ka Allah. Ya Allah nu bogana ku ari urang dititah ku nu boga, digerakkeun ku nu boga, menuju ka nu boga, ji atuh maning ka Allah. Mulai geus la ilaha illallah la ilaha illallah geunaheun poho, bakal poho datang ka subuh ge beduk teu kadenge. Teu kadenge. Ja peureum. Iyalah. Jadi urang mun nyaritakeun tina mamintun timimiti anu rendah. Nu rendah bae heula hal teh. Hal teh nu rendah heula. Eta nu kukula didongengkeun teh meunang ti almarhum Abah Ki Khairun ka pamajikanana pejet kotok naonkeun opor. Opor biasa pejetnyana suka kamar zikir tilok kitu biasa mah. Mun maca Quran biasa bae mun zikir eta mah keur kabeneran Allah merehal. Langsung zikir teng. Eta geus teu karas we ku ngeunah-ngeunahna eueuh dedengen eueuh kajeun anu ngejerit kajeun gotah. Keur kitu teh sakira-kira rubuh imah moal moal moal karasana naon. Moal karasana naon eta geus ngeunahna. Lain zikir la ilaha illallah ge lain la ilaha illallah lain. Zikir kos kitu mah kana ge. Sebab geus kadang-kadang henteu zikir henteu. Henteu zikir henteu la ilaha illallah henteu geus ngeunahkeun jasak cicing teh geura cicing. Ngahaneng ektasi. Ektasi ngaranna teh ektasi teh meunang kuari ngaran ektasi obat teh itu meunang tina ektasi wali. Aslina ektasi teh eta teh bahasa meunang nyokot ti Buddha. Jadi ketika manehanna kitu nyepen. Nah, ieu engke aya timbul ektasi. Tadi Amerika teh aya bahasa ektasi. Bahasa ektasi tah kuari dijieun ektasi jadi obat. Asli nama ya teteh ahli-ahli supi ektasi. Bahasa ektasi mah jalain anyar. Jadi bahasa geus heubeul tamah. Takuari ektasi ngeunaheun. Nganeng mah nganeng. Teu kiceup, teu ngadaya kiceup ge geus teu karasa, geus teu nyaho beurang, teu nyapeuting nikmat. Datang ka sabaraha tilu poe. Datang ka tilu poe. Geura bae. Tah, gak dieu deui biasa deui tilu poe teh. Nanyakeun nyana kaluar. Asa kakarak cikeneh, Pan. Asa kakarak cikeneh nanya kene opor geus asa. Euy. Opor di mana? Geus ka mana? Hayu kitu. Hehe. Sabara poe di jero kamar? Kagetnya. Teu nyaho sabara poe di kamar? Begitu ditanyakeun sabenerna 3 poe, masyaallah. Hal. Eta teh nur ilahi warid asup ka jero hate. Teu karasa, nikmat, nikmat. Habib Alwi teu make calana teu naon? Nangtung. Kieu beneleukeun panon poe, gubal gabel. atau gubal gabe saminggu terobah-robah. Terobah-robah kitu bae. Neuleukeun ka luhur bae teh mun ditanya eta ngeunah. Ngeunah eta teh keur ngeunah. Ektasi. Eta keur nu rendah-rendah bae, nu rendah-rendah. Nu rendah tekos kitu teh nu rendah. Ieu lamun urang nyaritakeun, lamun nyaritakeun kitu guruna, guruna Gus Dur, Gus Dur ditanya gurunya siapa? Dari Baghdad. Sekarang masih ada, udah meninggal. Cara meninggalnya juga dibakar. Dibakar, dibeuleum guruna, dibeuleum guru torekat. Tak eta teh geus beki luhur bae cara ieu ye. Teu karasa, da lamun mama sobari teh teu karasa nyana teh. Lantaran deuk masak eueuh suluh teu ngahajat teu naon. Ieu bae suku dikitukeun di panghurung. Nyanana kieu bae ngagoler, zikir ka Gusti Allah. Masak teh ngagolotrok, golotrok, golotrok, golotrok nu jadi seuneuna suku nyana. Teu karasa eta teh kitu, eta teh lamun teu kapanggihan ku mama mah, wallahu alam datang ka Iraha. Ngan mama bae ka dinya, toel, heh, boga kabisa teh kagetna. Sok dipetakeun teu puguh karuh. Kagetna, ai, ai kitu, teu karasa ta mama sahal. Eta ka hal. Eta kos kitu tah, seut asup ka jero hate. Datang ka kos kitu. Nah, ieu ye. Ieu ye. Tingkah ke Abu Syita. Manehanana teh kacaritakeun ngagantungkeun muridna. Muridna teh di talian huluna dihandap. Sukuna ka luhur di talian. Sanggeus sakos kitu nyana terus neangan seuneu mirulan dihandapna di pirulan. Atuh terus bae kitu. Muridna dibeuleum. Dibeuleum digantung di luhur, aja nyana mirunan. Wer wer wer seserian. Ngeunah cakana. Nikmat geus kos kitu teu karasa hal teh kos kitu. Nah itu teh hese teh kos kitu siji kanikmatan anu luar biasa ngonci ngonci bae bau ngadeng ngambeu bakluk teh bau awalna teh nili jelema teh teu hayang bau jeung ah geus pokona mah geus kumaha sih nu sakumaha urang neuleuk kocomberan kan teu hayang asup bret dirinya tah. Aya anu ngamimitian teh jam lah ieu teu pararugu amat teu pararugu ye teu pararugu amat isi perasaan awak teu pararugu pikiran teu pararugu ngalawudu lah ngalawudu padahal ieu teh jam 11:30 beurang panas luar biasa keur panas asup nyana ka kamar terus teu pake kopeah-kopeah acan tas galawudu teh langsung sila anggal di dieu lah maneng zikir bae ka Gusti Allah lah. Kakara ge meunang bae beureunan 10 jiga. Tang. Ngeunah. Teu karasa. Jadi kumaha Allah bae teh merena. Kumaha Allah bae merena jeung sakitu, kadang asar, kadang peuting, kadang subuh, kadang-kadang keur nangkarak. Keur nangkarak ye betafakur tafakur tafakur tafakur tafakur tafakur zikir zikir zikir lah. Hal. Tah eta nu kos kararitu tah pamere Allah. Aya tah eta hal teh edan. Hal teh keur ngeunaheun jadi geus teu puguh tingkah ngeunaheun mah teh salat. Teh salat atuh geur mukalaf. Lantaran nyana keur katarajangan kos teu puguh dedengean teu puguh dedeuleuan. Ieu mah halna teh geus sakar. Lamun nu kakarek ner doang mah henteu ngeunaheun doang ngeunaheun. Aya nu rindu aing sih ngeunaheun-ngeunaheun ting teh si salat masyaallah hese enggak kapanggih di ku ngeunaheun jasa dicaritakeun ku mangeunah hese bae eta mah ngeunaheun aya maca Quran jam 3 eta teh biasana teu pararugu heula teu pararugu lah mending mandi mandi ngalawudu maca Quran ge geus didemahkeun jasa lain cara maca Quran nu biasa lalaun auzubillahi minasyaitan ancal Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kos dudaik-daik ente-ente. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Tertuju ke makna ala kadar. Innaka laminal ala syarat mustaqim tanzilan azizir rahim. Allah merek di teng. Nikmat. Ayat kangenahan anu luar biasa. Atau Qur'an lagi ragak. Biasa ragak. Kos urang baik itu. Agak lepe nundutan. Ikir cerita Nur Ilahi

tilu tahunnya nazikir baik, geus tilu tahun kakarak balik. Eta panganten kaayaan panganten. Surti pamajikanana. Lantaran ditita ulah wakanyeun pasantren kakarak bisa maca kitab doang mah. Ulah wakanyeun pasantren kakarak bisa nyurahkeun kitab mah. Ulah wakanyeun pasantren kakarak bisa ngadalilan doang mah. Diharep tantangan loba jasa. Aik kitu mah itu ngajak gelut dilawan ku gelut deui loba tamanu kitu mah. Ye, nu hese ge ketika batur marah diciduhan sia seuri. Si Abdul Karim teh kos kitu tah ngawurukan ka Syekh Asnawi. Ketika batur nyabok ditangkis ku sia dijotos loba tamanu kitu mah. Tah ketika batur marah dijotos sia senyum. Eta nu hese. Ketika batur ngomongkeun ka sia ku sia diomongkeun deui ngajabreg Kiai nu kos kareu itu mah cak Ki Abdul Karim. Ki Abdul Karim teh guru Syekh Asnawi. Tah eta teh guruna Ki Ahmad Khatib. Jadi Syekh Asnawi teh ga guru ka Ki Ahmad Khatib ngan kabur maot. Jadi diteruskeun ku murid nomor kahiji urang Tanara Syekh Abdul Karim mah kadinya ka Syekh Nawawi. Tah eta guru Syekh Asnawi teh Syekh Abdul Karim anu datang keur zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Oh, datang Syekh Abdul Karim ngadi. Bejakan etamu gitu. Jadi itu benang diganggu jakir zikir. Bejakan etamu. Ya nama lamun ker zikir itu bisa. Iya pak etamu. Bejakan gitu. Bejakan ku hadam na. Mama etamu. Kosku batamu na. Namun na pendek. Cek. Oh. Ngarana Abdul Karim. Wah geger Karim itu guru. Cek nanti. Gegeran dipeluk. Beres dipeluk. Asnawi. Si ayah zikir atuh ulah. Duit-duitan. Siapa zikir sih? Duit. Kita mah haji pudoli. Kos gitu mah. Aduh. Geus sakitu aing mah titip hiber deui ka Mekah. Masya Allah, ta eta istimewa na boga guru teh kos kitu. Ulah kieu sia zikir bae loba nu mere bagi dua tu pan aing guru sia. Waduh invest burung. Sa guruna torekat ku ari. Mantek isin diaritakeun torekat ge guruna saha anu geus ijin jasa kana dunia. Ieu mah menta guru. Saya bangunan ngenahin jasa jaing mah iya zikir kia bae. Saya mah bangunan metak gitu ngenahin. Atau ayana sebulan sekali mah ingat ke guru. Pan aing guru sia mahnya sia tidak ingat ke aing. Pan aing guru sia. Itu mah guru juri itu mah kos gitu. Ji ulah sok kikituanan ngagurukun mah ngamuridkan mah. Ulah sok aja hayang menang bagian. Ya Allah ya Rabbi ta'atan wahara resega kos gitu. Nah uzlah tilu tahun Syekh Asnawi balik. Kakarak sok gerengin pasantren ku ari mah ngaji lantaran diomongkeun geus moal marah ngaji ikhlas teh hayang bayaran sanajan tilu panggung teh hayang barayan bae sok aja sareuri bisa mohon ka harita tah eta kos kitu geus jadi ngaji teh bener-bener lillahi kalimatillah langsung seungit urang mamana urang deket datang ngaji urang jauh bahkan tamuna encek buda Belanda dararatang. Atau biasa aja tanggung jawab. Wayah diluruskan, mah diluruskan. Bajang ngondang itu naon itu. Apaan? Eta teh dijinkan khalifah teteh. Khalifah teh ya kudu ngaberesan umat. Umat teh ya. Heterogen macem-macem. Jelemat teh nu datang teh ya. Anu ndek silaturahmi. Aya anu ndek ngaji. Aya anu ndek hayang nyaho doang. Aya anu Islam. Aya anu munafik. Aya anu musyrik. Aya anu kafir. Hayu bae ngondang itu naon itu. Geus jadi mah masalah. Lantaran naon? Lantaran hatena sakumakamari tekal jibal, kos gunung. Gunung mah ditumpakan ku sahabat ge tilok ngomong. Sugan barang ditumpakan ku nini-nini. Aduh, cak gunung ulah tuh di nini-nini mah. Aing neuleukeun nyana teresep. Panyana naik, nyingkap. Aduh, aing teu ngeuna neuleun nini-nini mah. Cak. Lah emang kos parahu ujore cak nyana teh. Tong ngomong ka kitu. Henteu, kabae naik bae. Dah kos kitulah. Geus moal gahar tita nikmat mantak Syekh Asnawi tok luar biasa. Jadi be sorotan Belanda tangkap ku Belanda. Ditangkap di penjara di Tanah Abang lantaran kurang puas bawa ka Cianjur 3 tahun ngedekem lagi. Ye emang ku urang dizarahan bae ka dinya ahli Allah sahabat hayang zarah ka dinya. Di sisina loba kuburan hayang urang zarah kana di sisinya na. Henteu. Di bejaan deh tah ieu geus anu-anu tas bodoh aing mah deukeut ka Asnawi bae. Dititahan di kuburan loba zaran embung aing mah. Embung bae. Naon eta? Hate urang teu katarik lantaran urang deuk menuju Allah. Ieu ahli Allah. Jadi urang resep bae sanajan teu ka zamanan. Haju di ditunaeun mentaan duit gereget pan urang. Menta jang semen teh. Enta jang pasir teh puyeng aing mah. Pan eta teh urang teh kuari puyeng menghadapi manusia, menghadapi problem. Geus teu bisa jang nyilib ka masjid geus pararanas, ka musola geus parar. Ah, ka makam Syekh Asdawi ah, nenangkeun pikiran ka kuburan sugan tenang urang di ditu maca Quran, maca shalawat. Bela dituna mangingat-ingat bae bahwa urang teh bakal maut, di dituna aya gangguan. Beuki parah. Mantak jadi steril kuduna mah kuburan mah mantak paling nikmat ziarah teh ya, paling nikmat di Jawa Barat mah eueuh deui di pamijahan. Diakui ku kabehan. Naon sababna? Datang ka luhur aya nu menta eueuh. Datang ka luhur aya kuncen eueuh. Datang ka luhur aya nu neko-neko eueuh, bebas. Paling nikmat diakui di Jawa Barat mah ziarah teh di pamijahan. Datang ka luhur deuk ngendong 747 peuting. Los. Pamijahan bebas bae. Nya urang boga problem datang ga ditungaringkuk beheranan tuh. Duh, hutang gede amat. Emang bisa kabayar ku jarah? Moal. Kan ieu mah menta ketenangan jiwa bae. Nyana mah wali. Ku deket lah bae geus tenang jasa urang. Sebab naon? Urang boga hutang, ieu sahibul makbaroh mah Isa Abdul Muhid tilok boga hutang. Jadi urang nempel kadu tilok boga hutang. Jadi ngeunaheun. Ngeunaheun. Ai datang ka imam mah tu puyang deui. Tuh, ieu cerita hal contoh laletik-laletik hese. Sebab moal angeus-angeus nyaritakeun hal mah aya nu bere ner, aya nu gede jasa. Tah eta mah hese nyaritakeunana sebab eta mah penemuan pribadi. Sanajan kukumaha ge ngan sakadar gambaran dina hikam, gambaran nu kamari dina kitab urang jeung gambaran-gambaran dina kitab-kitab anu lain, eta mah sakadar gambaran nyaritakeun koedah hal. Adapun nyaritakeun nu sabenerna mah pengalaman pribadi macem-macem. Cek Imam Ghazali mah waktu datang hal kieu, cek Imam Syafi'i mah kieu, cek Imam Hanafi mah kieu, para wali-wali Allah, cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah kieu. Tah ketika diberehal ku Gusti Allah, mun bertahan terus bertahan eta mustajab dawat hayang naon bae ge nyana kerteg hayang deuleu baitullah blak aya baitullah kerteg hayang coba hayang ningali ka Yaman kos gua blak Yaman tak eta teh manehanna ge kaget sorangan ge kaget Tun Syadul Qadir mah paneliti keneh umur 12 tahun begitu ngobrol jeung sapi. Ye, makulik tali haza cek sapi. Mana emak di dia lain yang nutur-nutur sapi. Cek sapi. Lain mana emak. Lumpat jana sapi ngomong ke jana. Makulik tali haza cek sapi. Sapi nyilet. Mana emak lain yang nutur-nutur sapi. Lain yang ngangon sapi. Balik ke imak. Bebeja ke emak. Ngan memang bebeja ke emak. Naik ke para. Begitu naik ke para. Kadele lantaran pas tanggal 9 hari tete kejadian. Tanggal 9 bulan haji. Berarti kerukup pan arpah kadele. Arba kadana kutan Syekh Abdul Qadir eta umur 12 tahun geus kadatangan hal mana halna ngomong teteh sapi hal eta lantaran diawakna teh keur bersih jasa bersih luar biasa ku kaget-kagetna naik ka para di para leuleukeur wukuf deui beuki kaget bae hal teteh kaget jasa anu luar biasa kakarek bebeja ka emakna bebeja hayang mondok mah abdi mandek mondok bae eh budak-budak makin deuk mondok hayang mondok sorangan emang tas naon tetep jana ngomong mondok bae abdi mamangan mondokna moal balik deui ka imah percis kos mamang bae gitu mamang gepar gitu mondok teh nekat da moal balik sarua jeung Tuan Syekh Abdul Qadir prak di urang mah bapana can datang ka imahna nya sebelah budak mondok upahara jasa toh haju lantaran berunding ya di pasantren kan ku emakna ikir carita hal. Eta aya hal ka Tuan Syekh Abdul Qadir ngadorong hayang masantren lantaran tas ngobrol jeung sapi mana aya jajan lagi karek eta ngobrol jeung sapi ngomong kadenge langsung kemudian naik ka para leuleu nuker wukup kaget nyana mantak didorong hayang masantren jasa lantaran hayang jasa ku emakna atuh diizinan yeuh aya titinggal abah maneh 80 dirham 80 dirham bawa ieu ka pondok tah cak Tuan Syekh Abdul Qadir lantaran kula boga dulur kajen kula 40 dinar bae nu 40 jang dulur kura Masya Allah leutik keneh geus kos kitu urang mah mun dibere 80 bae mun aya mah tambahan deui nu dulur kura ge jang kula bae jenyana mah di imah ieu eta mah waktu pupuguh Tuan Syekh Abdul Qadir mah dibere 80 dinar cak nyana 40 bae nu 40 jang adik kula bae Masya Allah. Budak kele geus nonjol ka zuhudanana, ka qonaahanana. berangkat. Ngomong nage kumaha Abdul Qadir, maneh besidik berangkat jungjung kopilah kopilahnya ka negeri Baghdad. Ku emak ngis dititipkan, ku emak dititipkan ka kopilah, ngan gegede dama dititipkan ka Gusti Allah. Eta ngomong pohara jasa makna ngis ulah cangcaya ngan hiji doang amarat mama sing bener ulah ngabohong sakitu baik. Cekel omongan emak ulah bohong sakitu baik. Ku bagus dititipkan ka kopilah jeng ka Allah gegede nama. Tah nitipkeun teh ka Allah langsung ja Allah nu bogana. Geus teu cerik teu naon mana jangan saya Allah ieu. Berangkat. Eta kuran eta bisa kosti. Di jalan mah biasa teu boga dedeuleudanan ketika dibere hal ku Gusti Allah sapi bisa ngomong. Mentak kamari Habib Rozaki kituan bae jeung manuk. Tuh itu keur ngomong eta nya. Jeung manuk ngan kabawa heheotan. Lain itu kabawa ka Habib Rozak, Habib Rozak kabawa ka manuk. Jadi ngaheot tungtungna. Oh, ieu mah jadi berarti Habib Rozak keur jadi manuk. Pindah-pindah. Nah, ieu kadeuleu tuh. Lamun Syekh Nawawi mah paningali Baitullah. Lamun Mbah Bolong, mah bolong anu di ditu teh anu di Surabaya anu di Ampel lantaran pacekcok bae masalah kitu Baitullah. Coba cek dina peso ka dieu. Cek Mbah Bolong, peso. Ya korek-korek. Saeutik bae korek. Coba deuleu tah. Bari dina. Ya Baitullah. Di deuleu ku kabehan ya. Tadi korek-korek coba urang di imah korek-korek kitu. Ka deuleuna naon coba di jerona. Aya bayongbong bisa. Eta teh lamun endek deui hal teu bisa. Di pamere Allah bae, pamere Allah, tek-tek iraha merena bae Allah jeung beda-beda. Keterangan jiwa ketika eueuh ha eueuh nafsu teh kos kitu. Mentak nolkeun geura nafsu teh, nolkeun jasa. Cara ngaenolkeun ku puasa. Cara ngaenolkeun teu puasa ge ngosongan beuteung. Napaan mata? Mata tapaan urang mah kumaha bisa aya halna mata can ditapaan jaku urang mah tuh. Can nyorang napaan mata, can nyorang napaan ceuli, can nyorang napaan irung, can nyorang napaan sungut, can nyorang ditapaan kabeh ge malah diumbar. Malah diumbar, Bang. Woi, itu naon kok kolebatan bae? Mana tuh? Tuh, Bu. Tiungna beureum, diumbar panengan. Eta lain peureum. Ucap napaan mata, napaan ceuli. Coba geus kebel-kebel ditapaan mantak teu bisa lalagaan urusan kawalian mah teu bisa lalagaan. Sebab lawan ieu mah lain urusan maca, urusan hal. Tah engke urang geus bersih mata, bersih ceuli, bersih sagala-gala wudu ge wudu datang ka ulah aya nafsu. Ulah aya nafsu ngala wudu. Ngeunaheun ge lamun wudu eueuh nafsu mah nikmat jasa. Engke aya nu nanya di hate urang de ka mana? De ka Allah. Yin wuduna wuduna nita Allah nu bener teh wudun pan aing deuleukeun sia urang asa dideuleukeun komunikasi terus hasil tapakur engke wuduna ge asa dideuleukeun deka ti wuduna kene geus asa jeung Allah leumpang urang ka masjid asa jeung Allah ketika salatna geus tek geus nikmat jasa tah ieu hal jadi geus teu kaharti. Nah ieu mah heulanan ala kadar mun diomongkeun nu leuwih luhur deui tahapan-tahapan kitu bangsa kelas-kelas kutub. Nah eta geus kos nu edan ka bakal. Kos nu edan mandak kuari mah kieu bae cenah. Pa awwalus sair ilmun wallahu a'lam.